الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وعزكم الله، الحمد لله. Pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di Babu Maja'a fi Himayatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Janab At-Tauhid وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Bab yang menerangkan tentang dalil yang datang berkaitan dengan penjagaan Al-Mustafa, penjagaan Nabi yang terpilih, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid, dan upaya beliau di dalam menutup semua jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ini judul pembahasan kita, yakni bagaimana upayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid dan upayanya beliau di dalam menutup seluruh jalan-jalan yang akan bisa menyampaikan seluruh jalan-jalan yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, maksudnya dari jenis kita manusia, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin. Azizun 'alaihi ma 'anittum, apa yang menimpa kalian terasa berat bagi beliau. Harisun 'alaikum, beliau juga sangat semangat, sangat antusias, yakni untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan beliau juga sangat ra'uf, sangat penyayang, sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Ini Quran surat At-Taubah ayat yang ke-128. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, apa hubungannya antara bab ini dengan kitab tauhid? di sini disebutkan oleh muallif annal musannifa rahimahullahu lamma bayyana fil abwab as-sabiqati syai'an min himayatihi sallallahu alaihi wasallam li janabit tauhid arada an yubayyana fi hadzal bab himayatahu al-khassah. Yani ketika musannif yani Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan di bab-bab yang sebelumnya yakni perkara-perkara yang membahas tentang penjagaan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid, maka di bab ini beliau ingin untuk menjelaskan yakni perhatian beliau secara khusus berkaitan dengan masalah tauhid dan juga menutup hal-hal yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini jelas sangat berkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid. Al-Mustafa yani huwa al-Mukhtar. Mustafa ini adalah al-Mukhtar yani seorang nabi, seorang rasul yang terpilih. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janab at-tauhid yani janib at-tauhid. Janab ini jamak dari janib. Janab at-tauhid yani janib at-tauhid. Yani sisi-sisi tauhid. Pembahasan masalah tauhid. Laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'akum yani ya ma'asyarul Arab, telah datang kepada kalian. Maksudnya adalah wahai orang-orang Arab. Ini seorang rasul min anfusikum yani min jinsikum, dari jenis kalian. Yani jenis manusia. Wa bilughatikum, dan juga dengan bahasa kalian, yani bahasa Arab. Karena beliau diutus yani di awalnya itu di negeri Arab. Dan di sini tentunya kita bisa mengetahui yakni faedah dari Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan manusia agar supaya tidak sampai ada orang yang berbicara. Kalau seandainya Allah mengutus seorang rasul dari kalangan malaikat, ya kamu saja, kamu bisa melakukan seperti itu karena kamu adalah malaikat, sementara kami manusia. Ya. Tentunya kekuatannya berbeda. Maka di sini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari kalangan manusia, supaya tidak ada di antara kita manusia yang yakni beralasan kalau seandainya diutusnya itu dari kalangan malaikat, karena sama-sama manusia, sama-sama punya yakni kebutuhan-kebutuhan biologis, sama-sama punya kebutuhan-kebutuhan yang sama dengan kita manusia, sehingga supaya disadari kalau beliau itu benar-benar seorang pembawa risalah dan yang perlu diikuti, dicontoh. Kemudian azizun alihi yani ay syadidun alihi jiddan, yani sangat, beliau itu sangat aziz, yani sangat berat ketika ada sesuatu yang menimpa kalian. Di sini azizun alihi ini sebagai khabarun muqaddam, kalau dalam susunan i'rab itu sebagai yani susunan ilmu nahwu dalam hal i'rab, azizun alihi ini sebagai khabar muqaddam. Adapun mubtadanya adalah yani ma'anittum dan seterusnya. Ini khabar muakhar. Ini mubtada muakhar. Mubtada tapi diakhirkan. Di sini khabar didahulukan. Khabar muqaddam. Ini i'rab dalam ilmu nahwunya. Ma'anittum yani ma yashuqqu 'alaikum wa yalhaqu adza bikum min kufrin wa dhalalin wa qatlin wa usarin. Ma yashuqqu 'alaikum, sesuatu yang memberatkan kalian dan juga gangguan-gangguan yang menimpa kalian berupa kekafiran, kesesatan, pembunuhan, penawanan ataukah yang lainnya, ini sangat berat bagi beliau. Ketika kaum mukminin, kaum muslimin ditimpa oleh gangguan-gangguan tadi, perkara yang memberatkan tadi, maka hal itu akan sangat berat bagi beliau. Di sini wama dakhala 'alaihi fi ta'wili masdar mubtada muakhar. Ma'anittum, dan apa yang masuk padanya, ini menjadi masdar muawwal. Masdar muawwal, dan di sini kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Kalau dalam ilmu nahwu, dalam ilmu i'rabnya, ini kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Jadi asalnya itu adalah, ya, kalau dalam susunan yang sesuai dengan bahasa Arab, maka dikatakan ma'anittum alihi, ma'anittum azizun alihi. Seperti itu. Jadi ma'anittum sebagai mubtada, kemudian azizun alihi sebagai khabar. Apa yang menimpa kalian, ini sangat berat bagi beliau. Kesusahan, penderitaan, kekafiran, kesesatan, pembunuhan, yang menimpa kalian ini sangat berat bagi beliau. Sehingga beliau ikut menanggung, ikut merasakannya. Ya. Demikian pula beliau juga punya sifat yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah tadi, yani harisun alaikum. Beliau itu sangat haris. Jadi sangat berantusias. Sangat bersemangat. Yani syadidul hirsi warragbati fi hidayatikum. Beliau sangat bersemangat, sangat berkeinginan untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Wa husulin nafhi al-ajiri wal-ajiri lakum. Dan juga beliau sangat semangat untuk bisa mendapatkan manfaat, agar supaya kalian itu bisa mengambil manfaat, baik manfaat yang disegerakan maupun yang akan datang. Ini beberapa sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama tadi azizun alaihi ma'anittum, yang kedua harisun alaikum, kemudian yang ketiga Allah menyatakan bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin ya ini ai la bi ghairihim. Rasul itu sangat raufur rahim, yakni balighus syafaqati, yakni beliau sangat berbelas kasihan. Rahimun balighur rahmati, yakni beliau sangat berkasih sayang. Bil mu'minin, kepada kaum mu'minin. La bighairihim, bukan kepada selain mereka. Kalau kepada orang-orang yang tidak beriman, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya itu bersikap keras. Tapi kepada orang-orang yang beriman, Rasul dan para pengikutnya itu hendaklah di antara mereka itu saling berkasih sayang, saling berbelas kasihan. Sebagaimana di ayat yang lain Allah juga menyebutkan tentang sifatnya Muhammad dan para pengikutnya. Ini yang mirip ayatnya dengan ayat ini. Dalam surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau itu asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas kepada orang-orang kafir. Tapi sebaliknya, ya, mereka itu yakni di antara mereka itu saling berkasih sayang. Yakni asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka itu saling berkasih sayang di antara mereka. Ini sifat Muhammad dan juga para pengikutnya, hendaklah seperti ini. Ini beberapa penafsiran dari kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat tersebut. Jadi di sini jelas Allah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128 bagaimana sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah beliau itu merasa berat ketika ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Sebagai contoh, ketika dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan, beliau melakukan salat tarawih secara berjamaah. Di hari kedua juga seperti itu. Tapi di hari ketiga beliau tidak pernah melakukan lagi. Karena apa? Beliau khawatir kalau nanti salat tarawih itu akan diwajibkan. Sehingga ketika para sahabat berkumpul, Rasul bahkan tidak keluar dari rumahnya untuk melakukan salat tarawih. Ini salah satu yakni sifatnya beliau, karena beliau yakni akan merasa berat ketika kaum muslimin itu merasa berat. Sehingga salah satu alasan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak keluar untuk melakukan salat tarawih di hari yang ketiga, karena ini. Beliau punya sifat azizun alaihi ma'anittum. Demikian pula ketika orang-orang kafir menyakiti kaum muslimin di Mekah, maka Rasul perintahkan awalnya untuk berhijrah, yakni untuk ke negeri Habasyah. Ini juga salah satu yakni perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika ada kaum mukminin, ada orang-orang Islam yang tertimpa gangguan-gangguan. Kemudian puncaknya itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk berhijrah ke Madinah, karena ketika itu sudah mulai pemuncak bagaimana gangguannya orang-orang kafir kepada kaum muslimin, sehingga berat. Oleh karena itu beliau syariatkan berhijrah dari Mekah ke Madinah ketika itu. Ini salah satu contoh Ini sifatnya Rasulullah SAW, azizun alihi ma'anittum. Sangat berat apa yang menimpa kalian. Ya, bagi beliau sangat berat. Dan juga Rasul punya sifat yang lain, yang ini hadisun alaikum, beliau sangat semangat untuk menyampaikan kebaikan, memberikan petunjuk kepada kalian, menyampaikan seluruh kebaikan-kebaikan, dan melarang kalian dari seluruh kejelekan-kejelekan. Dan juga Rasul punya sifat yang lainnya, Rasulullah menyatakan, yaitu bil mu'minina ra'ufur rahim, beliau sangat berbelas kasihan, dan juga sangat penyayang kepada kaum mukminin. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali ul-ayah, makna global dari ayat ini. Yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabil imtinan annahu ba'atha fihim rasulan aziman min jinsihim wa bilughatihim yashukku alihi jiddan ma yashukku alihim wa yu'zihi ma yu'zihim shadidul hirsi ala hidayatihim wa husulin naf'i lahum shadidil syafaqati wal rahmati bil mu'minin khasatan minhum. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada hamba-hambanya ala sabilil imtinan. Yaitu dengan jalan Allah mengingatkan kebaikan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Annahu ba'atha fihim rasulan aziman. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul yang agung. Min jinsihim, dari jenisnya mereka. Wa bilughatihim, dan dengan bahasanya mereka. Yashukku alihi jiddan ma yashukku alihi. Beliau akan merasa berat. Yaitu segala sesuatu yang dianggap berat oleh mereka umatnya. Wayu'zihi ma yu'zihi. Dan beliau. Wayu'zihi ma yu'zihi. Dan beliau juga akan merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu mereka. Kaum muslimin. Syadidul hirsi ala hidayatihim. Beliau sangat bersemangat. Sangat berantusias untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Husulin naf'i lahum, dan juga untuk menyampaikan manfaat kepada mereka. Syadidu syafaqati warahmati bil mu'minina khasatan minhum, dan beliau sangat berbelas kasihan dan sangat berkasih sayang kepada kaum mukminin, khusus kepada mereka, bukan kepada selainnya. Ya. Ini makna global dari ayat tersebut, surat At-Taubah ayat yang ke-128. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. هذه الأوصاف المذكورة فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالتهم في رسالته. Sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini sifat azizun alihi ma'anittum yang pertama, harisun alaikum yang kedua, kemudian bil mu'minin ra'uf rahim yang ketiga, disebutkan di sini. Ini adalah haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqtadi annahu anzar ummatahu, maka sifat-sifat tersebut akan menuntut bahwasanya beliau itu akan memperingatkan umatnya, wa hadzarahum, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka anisyirki, dari kesyirikan. Yang mana ini adalah merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam punya antusias menyampaikan kebaikan kepada umatnya, beliau akan merasa berat dengan kesyirikan, kekafiran yang menimpa umatnya. Beliau juga berbelas kasihan dan sangat kasih sayang kepada umatnya, kaum mukminin dalam hal ini, maka Rasul tentunya memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Karena syirik ini adalah dosa yang paling besar, ya. Dan juga dosa yang akan menyebabkan kebinasaan. Lianna hadza huwal maqsudul a'zam fi rasul, maka ini apa yang Rasul sampaikan ini adalah merupakan maksud yang terbesar di dalam risalahnya beliau. Ma yasahadu bil ayah, ini yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu min asy-syirki وَبَعَدَهَا مِنْهُ وَسَدَّ كُلَّ طَرِقٍ يُفْدِي بِهَا إِلَيْهِ. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau telah yakni melarang umatnya dari kesyirikan, memperingatkan umatnya dari kesyirikan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umatnya dari kesyirikan serta وَسَدَّ كُلَّ طَرِقٍ يُفْدِي بِهَا إِلَيْهِ, beliau juga menutup semua jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Telah disampaikan kepada umatnya. Ini tentang ayat-ayat yang menunjukkan akan bahayanya syirik. Demikian pula telah disampaikan kepada umatnya hadis-hadis yang menerangkan akan bahayanya syirik, telah disampaikan. Sehingga ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan umatnya. Atsani, yang kedua, at-tanbihu 'ala ni'matillahi 'ala 'ibadihi bi irsali hadzal rasulil karim ilaihim wa kaunuhu minhum. Dalam ayat tersebut tadi terdapat tanbih. Terdapat peringatan. Yani bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di antaranya adalah dengan diutusnya Rasul yang mulia ini kepada mereka. Ya. Dan juga keadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Maksudnya bagaimana sifatnya Rasul memperhatikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan umatnya. Ketika umatnya tertimpa oleh kesusahan sesuatu yang memberatkan, maka Rasul juga akan merasa berat. Ketika umatnya itu ditimpa kekafiran, kesyirikan, Rasul juga merasa berat sehingga beliau peringatkan kepada umatnya untuk menjauhinya. Kemudian hadis yang ketiga, madhu nasabir rasuli sallallahu alaihi wasallam fahuwa min samimil arabi wa ashrafuhum baitan wa nasaban. Dalam ayat tersebut terdapat pujian terhadap nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah min samimil arabi, termasuk dari orang-orang Arab yang paling bersih. Dan juga orang-orang Arab yang paling ashrafuhum baitan, yang paling mulia keluarganya dan yang paling mulia nasabnya. Dari nenek moyangnya Rasul, kakek-kakeknya itu sudah orang yang terpandang, orang yang mulia, orang yang punya nasab yang bagus. Dan juga beliau juga punya sifat yang lainnya nih. Beliau itu adalah orang yang paling bersih dari sisi, yakni kesyirikan-kesyirikan. Kemudian yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Penjelasan akan bagaimana sikap belas kasihannya beliau dan sifat penyayangnya beliau kepada kaum mu'minin. Al-khamis yang kelima, fiha dalilun ala ghilzatihi wa syiddatihi al-kuffari wal munafiqin. Di dalam ayat tersebut terdapat dalil, yakni kerasnya beliau kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang munafiqin. Ya. Ghilzatihi, yakni beratnya beliau, wa syiddatihi, kerasnya beliau kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang munafiqin. Karena Rasul itu hanyalah berbelas kasihan kepada bil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya pada orang munafik, orang kafir, maka beliau bersikap keras dan bersikap tegas. Ini beberapa sifat yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-128 berkaitan dengan sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah beliau itu sangat, yakni berat ketika kaum mukminin tertimpa oleh perkara yang memberatkan. Beliau semangat untuk menyampaikan hidayah kepada mereka, beliau berbelas kasihan, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Sehingga beliau, yakni ayat ini dimasukkan di dalam pembahasan tentang masalah tauhid, karena beliau tentunya menyampaikan masalah tauhid dan juga memperingatkan dari permasalahan kesyirikan. Ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita tentang tauhid. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ini, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rahu Abu Daud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Nanti akan dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah dianggurkan, maksudnya dibiarkan rumahnya dengan tanpa adanya zikrullah, tanpa adanya doa, tanpa adanya bacaan Al-Quran, dibiarkan seperti kuburan. Jangan. Rasul melarang hal tersebut. Kemudian yang kedua, Rasul menyatakan, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat-tempat perayaan, tempat-tempat id, tempat yang senantiasa dilakukan kegiatan yang berulang-ulang. Namanya id kan seperti itu ya. Id. Dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kembali kepada, yani Al-Fitri, yani berbuka. Yang dulunya setelah sebulan berpuasa, kemudian Idul Fitri kembali lagi berbuka lagi. Idul Adha kembali lagi untuk melakukan apa? Sembelihan. Ya kan seperti itu. Berulang-ulang. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang setiap tahunnya datang. Ya. Rasul melarang, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Ini sesuatu yang sering dilakukan, kegiatan yang berulang-ulang di situ. Ya. Ziarah ataukah yang lainnya, berdoa ataukah yang lainnya. Ini Rasul melarang hal tersebut. Wasallu 'alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Ya. Untukku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak harus datang ke kuburannya Rasul dalam rangka berziarah menyampaikan salat, tidak. Tapi di tempat kita pun, di negara kita pun, di tempat kita duduk pun, kita bersalawat sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak harus mendatangi kuburannya. Ini rawi Abu Daud dengan sanad yang hasan, perawinya adalah perawi yang tsaqat, perawi yang terpercaya. Kita baca keterangan dari Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdillah al-Fauzan dalam mulakhasnya. La taj'alu buyutakum qubura, maksudnya adalah la tu'attiluha min salatin nafilati wa du'ai wal qira'ati fatakunu bimanzilatil qubur. La taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, maksudnya adalah la tu'attiluha min salatin nafilah. Janganlah kalian liburkan. Janganlah kalian biarkan rumah kalian, kosongkan rumah kalian dari sholat-sholat nafilah, jangan. Wa du'ai, janganlah rumah kalian dikosongkan dari doa. Wal qira'ati, janganlah rumah kalian dikosongkan dari al-qira'ah, yakni qira'atul Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Fatakunu bimanzilatil qubur, maka rumah yang seperti itu, rumah yang seperti itu tadi yang kosong dari sholat nafilah, kosong dari doa, kosong dari qira'atul Qur'an, ini sebagaimana kedudukannya kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, maksudnya adalah al-'id ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin. Ini sesuatu yang datangnya berulang-ulang. Demikian pula sesuatu yang dituju secara berulang-ulang, baik itu berupa waktu maupun berupa tempat. Namanya 'id. Ya. Min zamanin wa makan, baik itu berupa waktu maupun makan, ini tempat. Ini namanya id. Jadi id itu bukan cuma waktu, tapi tempat juga bisa dikatakan sebagai id. Ini sesuatu yang datang secara berulang-ulang, sesuatu yang dituju secara berulang-ulang. Ini id. Jadi ayat maksudnya adalah la tattakhidhu qabri mahall ijtima'in turaddiduna ilaihi wa ta'tadunahu lis-salati wad-du'a'i wa ghairi dhalik. Maksudnya adalah, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul, yang mana kalian senantiasa mendatanginya, wa ya'taduna lis-salat, dan kalian sengaja untuk melakukan sholat padanya, berdoa padanya, ataukah selain daripada itu. Ini Rasul melarang hal tersebut. Ya. Di kuburannya Rasul saja dilarang, apalagi di kuburannya selain Rasul. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, makna global dari hadith ini, Naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyuti min salatin nafilati fiha wa du'a'i wa qira'atil Qur'an fatakunu bimanzilatil kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membiarkan rumah dari salat nafilah padanya, berdoa, membaca Al-Qur'an, karena hal itu sebagaimana kedudukannya kuburan. لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. Karena larangan dari sholat di kuburan, ini terkadang oleh mereka itu sudah mereka akui. Sehingga Rasul juga melarang mereka untuk menjadikan rumahnya mereka seperti itu. Terkadang kaum muslimin itu banyak yang tahu kalau di kuburan dilarang untuk sholat. Tapi terkadang ada yang kurang menyadari kalau rumahnya itu bukan kuburan. Maksudnya apa? Jarang di antara kaum muslimin yang menyadari kalau rumahnya itu adalah tempat untuk berdoa, untuk sholat sunnah. Terkadang rumahnya itu dianggurkan, tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah, tidak pernah digunakan untuk ya membaca Al-Quran. Ya. Ini sama dengan menjadikan rumahnya itu seperti kuburan. Ya. Wa naha an tikrari ziyarati qabrihi wal ijtima'i 'indahu 'ala wajhin mu'tadin li ajli du'a'i wa taqarrubi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk berulang-ulang berbolak-balik ziarah ke kuburannya beliau. Ya. Berkumpul di sisinya dalam rangka untuk menyengaja, dalam rangka untuk berdoa dan bertaqarrub, mendekatkan diri. Ini suatu hal yang Rasul larang. Ini saja kuburannya Rasul. Ya. Karena kenapa hal tersebut dilarang? Li'anna dzalika wasilatun ila syirik. Karena hal itu adalah merupakan wasilah perantara yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Wa amara bil iktifai an dzalika bikathrati shalati wassalami alaihi fi ayyi makanin min al-ard. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencukupkan dari hal itu. Mencukupkan dari hal-hal yang dilarang tadi, ziarah kuburannya Rasul secara berulang-ulang, menjadikan kuburannya Rasul sebagai tempat berdoa, tempat ibadah, tempat bertaqarrub. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencukupkan diri hal tersebut tadi dengan cara bikafati salati wassalami alaihi, dengan cara memperbanyak salawat serta salam kepada beliau. Fi ayyi makan mil ardh, di tempat manapun dari muka bumi. Di tempat manapun boleh untuk bersalawat, mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lianna dhalika yablughuhu min al-qaribi wal-ba'idi ala haddin sawa. Karena hal itu, yakni salawat serta salam dari kaum muslimin akan sampai kepada beliau, baik itu dari kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh, ini dengan kedudukan yang sama. Dekat pun sama akan sampai, jauh pun sama akan sampai. Kita datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ya, lewat ke kuburnya Rasul, mengucapkan salam, akan sampai kepada Rasul. Salawat di situ juga sampai ke Rasul. Di tempat lain juga sama. Ya, ketika kita sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu mengkhususkan waktu untuk, yakni sengaja, berjauh-jauhan datang ke kuburan Rasul. Kecuali kalau memang dia sedang ziarah ke Madinah. Ya, ketika melakukan umrah atau haji, tidak mengapa. Di situ datang lewat kuburannya Rasul, berziarah kuburannya Rasul, mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa. Ya, tapi kalau sengaja ke sana, sengaja untuk ziarah ke kuburannya Rasul, ya, dengan menyusah-nyusahkan diri, maka ini suatu hal yang tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bahkan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasul menyatakan, yakni wala taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid, yaitu tempat ataukah tempat yang senantiasa berulang-ulang dalam rangka untuk melakukan ziarah ataukah yang lainnya. Ya. Fala hajata ilantiyabi qabrihi. Maka seseorang itu tidak butuh untuk terus berulang-ulang mengunjungi kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul melarang dalam hadis yang lain, ya. La tashuddur rihal illa fi thalathati masajid. Tidak boleh seseorang itu melakukan rihlah dengan memberat-beratkan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini tiga masjid yang seseorang boleh memberat-beratkan diri dalam rangka berziarah ke sana. Tapi kalau kuburannya Rasul sendiri, Rasul melarang. Ya. Mengkhususkan untuk kuburannya Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab, anna fihi hasaman limadati syirki. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat yakni upaya Rasul untuk memotong semua hal-hal yang berbau syirik. Ya. Wa saddan lituruqil mausulati ilaihi, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam upayanya menutup seluruh jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Haitsu afada anna al-qubura la yusalla 'indaha. Di mana hal tersebut juga memberikan faedah bahwasanya kuburan itu tidak boleh salat di sisinya. Wa naha 'anil ijtima'i 'inda qabrihi wa i'tiyadil maji'i ilaihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk berkumpul di sisi kuburannya beliau dan senantiasa datang secara berulang-ulang ke kuburannya beliau. Lianna dzalika mimma yuwassilu ila syirik, karena hal itu adalah termasuk di antara perkara-perkara yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Ini jelas bagaimana kesesuaian hadis ini dengan bab tentang penjagaan Rasul terhadap tauhid dan upaya yang Rasul untuk menutup seluruh pintu yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ma yastafadu min hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, saddu turuqil mufaddiyati ila syirki min as-salati 'inda al-qubur wal ghuluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Bi ay yaj'ala mahall ijtima'in wa irtiyadin tarattabu lahu ziyaratun mahsusah. Dalam hal tersebut terdapat faedah, yakni menutup seluruh jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Baik itu berupa salat di sisi kuburan ataukah hulu terhadap kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan menjadikan kuburannya beliau sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat untuk ditunjukkan permintaan, kemudian sebagai tempat untuk berziarah secara khusus. Ya. Ini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis yang telah kita baca tadi. Ya. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu sholati wassalamu alaihi fi jami'i anha'il ardh, disyariatkan untuk mengucapkan selawat serta salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di seluruh penjuru bumi. Tidak harus datang ke sana, tapi seluruh penjuru bumi boleh seseorang selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menyatakan, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Jadi tidak harus datang ke sana, tapi di negara kita pun, di tempat kita pun boleh untuk bersalat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas suatu hal yang disyariatkan. Karena Rasul menyatakan tadi, wasallu alayya, bersalawatlah kalian untukku. Ya. Ini jelas perintahnya dalam Al-Qur'an juga jelas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini jelas ya ayatnya yang menunjukkan perintah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana banyak sekali hadis yang menunjukkan akan keutamaan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya salawat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Bukan salawat yang kita bikin sendiri, dikarang-karang sendiri, ataukah salawat yang dikarang-karang oleh sebagian orang yang ternyata masih ada akidah-akidah kesyirikan. Ya. Ini sangat berbahaya. Bukannya akan mendapatkan pahala, tapi bahkan sebaliknya dia berdosa. Ya. Tapi salawat yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nah, kemudian salif, annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada keistimewaan, tidak ada perbedaan lil qurbi min qabrihi sallallahu alaihi wasallam, ketika dekat dengan kuburannya Nabi tidak ada perbedaan, maksudnya tidak ada keistimewaan ketika kita salawat di tempat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ketika kita salawat di dekat kuburannya Nabi, tidak ada perbedaan. Sama akan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ar-rabi al-man'u min as-safar li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis tersebut terdapat larangan. Larangan melakukan safar khusus dalam rangka berziarah ke kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau selain Rasul lebih pantas ataukah tidak untuk dikatakan terlarang? Tentunya lebih pantas. Rasul saja melarang untuk menziarahi kuburannya beliau, apalagi untuk kuburannya orang selain Rasul. Tentunya Rasul juga melarang. Kemudian al-khamis himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Yani upayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid. Menjaga, melindungi tauhid dari noda-noda kesyirikan. Ini beberapa faedah dari hadis yang telah kita bacakan tadi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Abu Daud serta yang lainnya. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Satu hadis lagi dalam bab ini. Wan Ali ibn al-Hasan, Wan Ali ibn al-Hasan, rahimahullahu ta'ala, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wa la buyutakum quburan fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haythu kuntum rahu fi al-mukhtarah. Dari Ali ibn al-Hasan bahwasanya beliau pernah melihat seorang laki-laki datang ke salah satu celah yang ada di sisi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut masuk di dalamnya dan berdoa di kuburannya Rasul. Fanahahu, maka Ali ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala melarang orang tersebut, kemudian mengatakan, ala uhadithukum hadithan samituha min abi an jaddi. Maukah aku ceritakan kepada kalian, maukah aku habarkan kepada engkau sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Jadi Hasan ini, Ali ini anaknya Hasan, Hasan anaknya Ali. Ya. Ali ini menantunya Rasul. Ya. Ya. Jadi ini masih ada garis keturunan dengan Rasul. Ali ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Ya. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'idan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Ayat tadi sudah kita jelaskan, yakni tempat yang senantiasa seseorang berulang-ulang mendatanginya. Ini 'id. Ya. Apakah waktu yang mana akan senantiasa berulang datang setiap tahunnya, namanya id. Ya. Jadi tempat ataukah waktu boleh? Id. Wala buyutakum qubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagaimana kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsu kuntum, karena sesungguhnya salam-salam kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Rawahu fi al-Mukhtarah. Kita baca sedikit keterangan dari muallif. Tarjamatu Ali ibn al-Hasan. Huwa Ali ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Ma'ruf bi Zain al-Abidin. Afdalu tabi'in mata sanata 93 al-Hijrah. Ali ibn al-Hasan ini adalah Ali ibn Hasan, yani anaknya Hasan, anaknya Husain, ya kan? Ali anaknya Husain, Husain ini anaknya Ali lagi. Jadi cucu diberikan nama dengan kakeknya. Ini tidak mengapa. Ya. Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali. Ali ini menantunya Rasul. Jadi secara tidak langsung, Ali bin Al-Husain ini adalah cucunya Rasul SAW dari jalur Fatimah. Karena Ali ini kan suaminya Fatimah. Fatimah anaknya Rasul SAW. Beliau lebih dikenal dengan Zainul Abidin. Namanya Ali ini, ataukah gelarnya Ali itu Zainul Abidin. Ya. Seorang hamba yang bagus. Ini Zainul Abidin. Ini Ali bin Al-Husain. Beliau adalah afdalut tabi'in. Yani termasuk dari salah seorang tabi'in yang paling afdal. Beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Ya. Furjah. Yani ay fathatun fil jidar. Yani sebuah pintu yang ada di tembok. Ini furjah. Sebuah celah. Tadi saya terjemahkan dengan sebuah celah yang ada di tembok. Ya. Tadi ada, yakni Ali ibn al-Husain melihat seorang laki-laki yang datang menuju ke furjah, menuju ke sebuah celah, sebuah pintu yang ada di tembok, kemudian masuk kuburannya Nabi. Ya. Kemudian Ali pun menyampaikan hadis ini. Larangan untuk, yakni menjadikan kuburannya Rasul sebagai tempat ini, tempat yang senantiasa berulang-ulang untuk mendatanginya. Berdoa padanya, melakukan takarrub di sisi kuburan tersebut. Kemudian al-Mukhtarah, ismu kitab, ini nama sebuah kitab. Ya. Yastamilu 'ala al-ahadithil jiyad az-za'idah 'ala sahihain. Li mu'allifihi Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hambali rahimahullah. Al-Mukhtarah ini adalah nama sebuah kitab, kitab Al-Mukhtarah, yang tercakup padanya hadis-hadis yang jayyid sebagai tambahan bagi as-sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Yani muallifnya adalah Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu taala. Ini sedikit keterangan apa yang ada di dalam hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu fihi annahyu an qasdi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'ai 'indahu. Bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat larangan untuk memaksudkan kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk berdoa di sisinya. Seseorang menunjukkan, meniatkan untuk menjadikan kuburnya Rasul, kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat dalam rangka untuk berdoa di sisinya. Ini kuburnya Rasul saja dilarang. Rasul melarang. Apalagi fa ghairuhu min babi aula. Selain kuburannya Rasul tentunya lebih utama untuk ditinggalkan. Maksudnya tidak dijadikan sebagai tempat untuk berdoa, tidak dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Li'anna dzalika na'un min ittikhadhihi 'idan, karena hal itu termasuk di antara jenis menjadikan kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat 'id, tempat yang senantiasa berulang-ulang untuk diziarahi. Wa huwa wasilatul syirkin, dan itu adalah merupakan wasilah perantara kepada kesyirikan. Ma yastafadu min hadits, apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu an du'ai 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan li himat tauhid. Dalam hadis tersebut terdapat larangan untuk berdoa di sisi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjagaan beliau terhadap tauhid. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu inkaril munkar wa ta'limil jahil, disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran dan mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, orang yang jahil. Ketika ada melihat orang yang melakukan kemungkaran, diingkari kemudian diajarkan, kalau dia tidak tahu diajarkan tentang perkara yang dia tidak tahu tersebut. Sebagaimana perbuatan Ali ibn al-Husain rahimahullahu taala. Asalnya yang ketiga, al-man'u min as-safari li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam himayatan lit-tauhid. Larangan dari melakukan safar dalam rangka menziarahi kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Supaya seorang tidak menjadikan kuburannya Rasul sebagai tempat kesyirikan, sehingga dengan hal ini tauhid akan tetap terjaga. Rabi, anna al-gharada asy-syar'iyya min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam huwa assalamu alaihi faqat wa dhalika yablughuhu min al-qaribi wal ba'id. Bahwasanya tujuan disyariatkan menziarahi kuburannya Nabi adalah untuk mengucapkan salam saja kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan syar'i disyariatkan untuk ziarah kuburnya Rasul cuma sekedar mengucapkan salam saja. Wa dhalika yablughuhu min al-qaribi wal ba'id, dan hal itu yakni salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada beliau baik dari tempat yang dekat maupun dari tempat yang jauh. Ini beberapa faedah dari hadis yang telah kita sampaikan berkaitan dengan upaya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid dan juga menutup seluruh pintu yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Wallahu taala a'lam wa sallam. Insyaallah untuk pembahasan yang lain berkaitan dengan babu maja'anna ba'du hadhihi ummah ya'budul awthan, bahwasanya sebagian umat itu ada yang menyembah kepada